Mitra bisnis pembagian iPod sebagai souvenir pernikahan, anak sekretaris Mahkamah Agung menjadi kontroversi dan dinilai sebagai gratifikasi karena nilainya di atas 500 ribu. Dan lagi, sebagian besar tamu undangan pernikahan yang menerima iPod adalah para pejabat negara. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Bahrain. Bang Bahrain, bagaimana komentarnya soal ini? Statement KPK ini melalui Johan Budi itu kan tegas tuh. Siapa yang dapat itu wajib itu untuk melaporkan itu kan. Jadi sebenarnya kan bukan persoalan pernikahan itu. Ini kan bagi-bagi hadiahnya yang curiga kan. Artinya dengan kondisi itu, dari mana lah uang dia itu bisa melakukan itu? Apakah memang ini unsur sengaja atau tidak kan? Dengan kondisi yang mereka lakukan itu, kita curiga apa yang dia lakukan ini memang didesain atau memang sengaja atau tidak, ini jadi kondisinya. Apapun ceritanya, kalau sudah di atas 500 kan wajib itu kan penyelenggara negara untuk menyampaikan atau memang kewajiban mereka untuk melaporkan itu KPK. Dan tidak, jangan berhenti di situ saja kan, karena kecurigaan terhadap sekretaris MA itu pun perlu juga dicari tahu itu. Dari mana dia punya rencana seperti itu, kemudian dari mana uang sebanyak itu kan, katanya sampai 3.000 bahkan kan, yang dibagikan tamu undangan. Bayangkan aja kalau satu souvenir itu di atas rata-rata 500.000 kan, berapa itu? Patut dicurigai di situnya juga, tidak hanya gratifikasi kepada tamu-tamu yang datang. Apalagi menurut informasi dia belum memberikan laporan hasil kekayaan bagi penyelenggara negara. Itu yang harusnya bisa dilihat, walaupun belum ada pelaporan atau segala macam, kan perlu diduga juga kan. Terlepaslah mungkin apakah pasangannya pengusaha atau apa, tapi kan dengan adanya hal itu kan tentu ini kan jadi catatan buruk juga bagi penyelenggara negara ini. Masih banyak rakyat yang lapar, segala macam, pestanya begitu mewah. Yang disayangkan penyelenggara negara pula lagi melakukan itu kan. Berarti seluruh tamu yang masuk kategori penyelenggara negara harus mengembalikan souvenir berupa iPod yang diterima itu, Bang Bahrain? Harus, kalau dia memang penyelenggara negara, dia wajib untuk melaporkan itu. Berarti kan ini kelihatan jelas bahwasannya memang indikasi-indikasi korupsi itu sudah mulai lebih sistematis, kemudian lebih punya cara-cara tersendiri lah. Kan terlepas dia itu mau gratifikasi atau apa, cara dia sebenarnya sengaja atau tidak sengaja. Yang paling perlu ditelusuri itu dari mana dia itu anggaran pernikahannya sampai ke miliaran juga. Lantas bagaimana kalau kita lihat dari sisi etiknya, Bang Bahrain? Kalau persoalan etiknya udah jelas sekali kan gitu, ada gratifikasi itu. Artinya gratifikasinya nggak tanggung-tanggung juga, dia sebarkan entah kemana-mana itu dah kan. Semuanya hadir, pejabat-pejabat negara, wakil presiden pun hadir kalau nggak salah katanya. Artinya ya kan dari sisi moral, kalau persoalan moralitas saja udah seperti ini kan udah parah itu. Berarti persoalan ini juga harus menjadi perhatian KPK untuk mengungkap kebenaran terhadap indikasi-indikasi korupsi dan gratifikasi dari acara yang diselenggarakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung ini ya, Bang Bahrain? Haruslah, karena kan kita terikat pada Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Itu menjadi tanggung jawab juga bagi penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, harus tunduk dan patuh dalam persoalan-persoalan itu. Jadi bisa kita bayangkan kalau hal-hal sederhana itu juga jadi bahan ratifikasi, sehingga kan nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu kan berubah. Dan kalau itu nggak dikawal oleh KPK, siapa lagi yang dalam hal ini yang tanggung jawab untuk itu? Makanya KPK kemarin tuh memberikan statement untuk kewajiban bagi penyelenggara negara itu yang dalam acara itu dicatatkan jadi gratifikasi atau mengembalikan kan gitu. Sebagai penyelenggara negara ya, kalau orang biasa nggak apa-apa. Demikian Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Bahrain, saya Gery Sadewa.